Mohon dijelaskan tentang nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir, ya makanan, minuman, dan yang lainnya, yang itu hukumnya wajib. Tadi kami sampaikan di majlis, di masjid Sendang Mulia, masjid apa itu? Ya, pondok kita di sana, pondok Al-Hikmah, Darul Hikmah. Tentang kewajiban nafkah. Beberapa dalil diantaranya, Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan kepada Hindun bin Utbah yang berkaitan dengan suaminya, Abu Sufyan. Abu Sufyan seorang yang memiliki jiwa kikir, tidak memberikan mayakfi, nafkah yang cukup. Maka Rasul mengatakan kepada Hindun bin Utbah, khudhi min malihi ma yakfiki wa yakfi auladiki. Ambil dari harta suamimu yang mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Ini ketika memang suaminya memiliki harta tetapi tidak mau memberikan, belum mencukupi. Tentunya tidaklah apa namanya glamor berlebihan, tidak. Hal-hal yang penting, yang pokok. Tapi kita ingatkan kepada kaum muslimin, Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya seorang suami memberikan nafkah dari nafkah yang dia mampu. Dari sini disebutkan oleh beliau bahwa nafkah itu disesuaikan dengan kemampuan suami. Apabila suaminya mampunya sebegitu, maka istri yang salihah mencukupkan diri dengan pemberian itu karena memang suaminya mampunya sebegitu, qanaah. Maka janganlah kurang itu kan karena besar pasak daripada tiang. Tapi kalau sama pasak dan tiangnya, maka tidak ada kurang, pas. Besar pasak daripada tiang, maksud bapak-bapak, masuk ya. Ya ini pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya. Diusahakan kebutuhannya disesuaikan dengan kemampuan suami. Tapi enggak bisa, ini kan zaman modern. Nah itu sudah glamor berarti. Saya kan butuh HP, giganya juga enggak boleh cuma 2, enggak cukup. Wah itu lain lagi itu. Ada pun nafkah lahir, nafkah batin, nafkah yang menyejukkan hati dengan berbagai macam diantaranya hubungan suami istri. Di sini ditanyakan bagaimana bila nafkah lahir tidak cukup. Demikian pula bagaimana bila istri tidak mendapatkan hak nafkah batin. Sementara nafkah lahir tidak cukup, tentunya diteliti kembali. Apakah karena memang faktor suaminya yang tidak mau mengasih, atau karena faktor memang pengeluarannya begitu besar. Itu semuanya dibicarakan. Tidak bisa diputuskan ini begini, begitu. Tidak. Semuanya sesuai dengan al-hajah dan kemampuan masing-masingnya. Adapun nafkah batin, tanyakan kepada suami. Ini nafkah batin, ikhwan ya, laki-laki masya Allah tentunya butuh dengan istrinya. Kenapa kok tidak mau? Tentunya dilihat ada sebab apa. Seorang wanita ketika diajak berhubungan dengan suami dan dia menolak, kemudian suaminya marah dan dia tidak akan mendekati istrinya karena marahnya, yang disalahkan pertama istri. Hagada kaum muslimin. Nabi kita mengatakan, idza du'idat ma idza du'iyat imratun li firaj zawjiha fabat la'anat al malik tahta tusbih. Apabila seorang istri diajak untuk berhubungan badan dengan suami tapi dia menolak, maka wanita itu akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dalam satu riwayat, hatta yardu anha, sampai suaminya ridho. Ini dia. Sehingga, wallah alam, ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Rinci tentunya, ada rinci dan didudukan keduanya. Kemudian bolehkah wanita minta cerai atau khulu? Boleh. Karena akhlaknya atau manajemen suami jelek, KDRT dan sebagainya, kalau dikatakan boleh, boleh. Di zaman Nabi terjadi khulu. Seorang sahabi yang meminta cerai dari suaminya sahabi. Dan itu diperbolehkan. Tetapi semuanya itu dibicarakan yang paling tempat mana, dimusyawarahkan, diperbaiki, dan yang lainnya. Sehingga tidaklah kalau hanya sekedar boleh tidak, jawabannya boleh. Ya, bukan hal yang dilarang. Tatkala memang suaminya begini, suaminya begitu, sehingga sang istri menginginkan untuk melepaskan ikatannya dari suaminya. Itu makna khala'a. Bukan cerai. Kalau cerai, tolak, itu dari suami yang ingin melepas istri, namanya tolak. Tapi kalau istri ingin melepas suaminya, itu namanya khulu, dari kalimat khala'a.